السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كده masih pada bab qawlu ما شاء الله وشئت، bab tentang ucapan ما شاء الله وشئت. Dan sudah dibahas riwayat tentang seorang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian berkata kepadanya, innakum tusyrikun taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad, ma syaa Allah wa syi'ta. Kata Yahudi, kalian juga musyrikin karena kalian mengatakan ini atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau dalam lafaz dikatakan, kalian juga musyrikun karena kalian menyatakan ma syaa Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ternyata Rasulullah SAW membenarkan apa kata Yahudi. Kalau itu hak, tetap dikatakan hak walaupun keluarnya dari mulut seorang kafir Yahudi. Tetapi karena itu adalah hak, maka Rasulullah menyatakan na'am. Janganlah kalian mengatakan masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi ucapkanlah masya Allah thumma sya'a Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di dalam riwayat lain dari Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa seseorang datang kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم kemudian berkata ما شاء الله وشئت, sungguh ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Maka Rasulullah SAW menegurnya dengan menyatakan أجعلتني لله ندا, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah. Ucapan Rasulullah SAW merupakan pengingkaran yang keras terhadap lafaz tadi. Walaupun lafaz tadi terkesan bahwa itu memuji Rasulullah, tetapi kalau berlebihan dan disamakan dengan Allah SWT, Rasulullah tidak ridha. Ini peringatan penting dari Rasulullah SAW dengan kalimat aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah, menjadikan aku sejajar dengan Allah. Ucapkan masya Allah wahdah, ucapkan ini atas kehendak Allah sendirinya. Khonifidina azakumullah, riwayat dari Ibn Abbas disebutkan dengan kalimat yang nakirah, kalimat yang tidak tayin siapa yang datang, hanya disebutkan rajulan, seseorang datang kepada Rasulullah dengan kalimat masya Allah wa syi'ta, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ternyata Rasulullah SAW tidak rida dengan ucapan itu dan menegur dengan keras dengan kalimat aj'altani lillahi niddan. Hadza yuqarrir ma taqaddama min anna hadha syirkun. Dan ini sebagai penekanan kembali, penegasan bahwa ucapan tadi ucapan yang syirik. Kalimat ja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Ini menunjukkan bahwa kalimat tadi adalah menjadikan Rasulullah SAW nidd. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tahu. Dalam keadaan kalian sadar, kalian mengerti bahwa langit dan bumi ciptaan Allah. Seluruh alam semesta ini Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Kalian tahu tentang rububiyah. Tetapi kenapa menyatakan ada sesuatu yang sama dengan Allah? Kenapa menyatakan bahwa masyiatullah dengan masyiat Nabi disamakan dan disejajarkan? Mengapa kalian menyatakan masya Allah wa syi'ta atau masya Allah wa sya'a Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam? Kalimat ini menunjukkan bahwa orang tadi menyamakan Allah dengan makhluknya dan menyamakan makhluk tadi dengan Allah dalam hal masyiah. Padahal sudah disinggung kemarin ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masyiah yang muqayyad dengan masyiah yang mutlak tidak bisa disamakan. Allah yang memilih atau yang memiliki masyiah yang sangat mutlak tidak bisa disamakan dengan makhluk yang masyiahnya terbatas, terkurung, terikat, enggak bisa keluar dari masyiatullah. Tentunya tidak bisa disamakan. Bagaimana mungkin dikatakan masya Allah wa sya'a fulan, ini atas kehendak Allah dan fulan. Allah dan fulan, siapa fulan disamakan dengan Allah? Nabi sekalipun enggak boleh disamakan dengan Allah, apalagi selain Nabi. Rasul sekalipun, bahkan imam para rasul. Yani rasul kita Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah imamul anbiya, imam para anbiya, imam para nabi, tidak boleh disamakan dengan Allah, apalagi orang-orang yang di bawah Rasulullah SAW. Maka la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak malaikat yang didekatkan, tidak pula rasul yang diutus, tidak ada yang boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah marah dan menyatakan aj'altani lillahi niddan. Bisa kita bayangkan kalau Rasulullah SAW mendengar puji-pujian kaum muslimin sekarang yang menyamakan Rasulullah dengan Allah, menyamakan dalam sifatnya, antan nuru fauqan nuri, seperti Allah sifatkan dirinya nurun ala nur, menyifatkan Rasul dengan sifat alimul ghaib wa min ilmika ilmul lawhi wal qalami, dan termasuk ilmumu wahai Rasul adalah ilmu lawhi wal qalam. Al-lawh wal qalam adalah pena yang Allah ciptakan yang diperintahkan untuk menulis seluruh perkara-perkara yang terjadi di muka bumi. Semua yang terjadi di alam semesta, yakni catatan takdir, berarti menyatakan bahwa Rasul alimul ghaib. Kalau Rasulullah mendengarkan puji-pujian ini, kira-kira apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Pasti sama jawabannya seperti tadi. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Apakah kalian menjadikan aku seperti Allah? Apakah kalian menjadikan aku seperti sifat-sifat Allah atau mensifati aku dengan sifat-sifat Allah? Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak akan ridha Rasulullah. Jangankan memberikan sifat-sifat dengan sifat-sifat Allah, hanya mensejajarkan dalam wawul atfi, hanya mensejajarkan dengan wawul atf Allah dan Muhammad SAW. Itu Rasulullah tidak ridha. Menyatakan engkau berarti menjadikan aku tandingan bagi Allah yang sejajar dengan Allah. Fihi bayan anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirkil asghar faqad ja'alahu niddan. Dan dalam hadis ini ada keterangan bahwasanya siapa yang menyamakan seorang hamba dengan Allah walaupun pada syirik kecil, dia berarti telah menjadikan bagi Allah tandingan, telah menjadikan nid bagi Allah Subhanahu wa taala. Syaa am aba. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, nerima ataupun menolak, dia telah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ikhwan fillah a'azakumullah, apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Perbedaannya pertama masalah hukumnya kan, bahwasanya kalau syirik besar mengekalkan dalam neraka, mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik kecil tidak mengekalkan di dalam neraka dan tidak mengeluarkan dari Islam. Baik, kalau bentuknya apakah berbeda? Sesungguhnya bentuknya sama. Syirik besar menjadikan tandingan bagi Allah. Syirik kecil juga sama menjadikan tandingan bagi Allah. Menjadikan sesuatu sejajar dengan Allah. Seperti riya, syirik besar atau syirik kecil. Asghar, syirik kecil. Tetapi dia beribadah untuk Allah. Dan juga beribadah untuk fulan supaya fulan memuji. Bukankah itu menjadikan bagi Allah tandingan? Demikian pula kalimat tadi, Masya Allahu wa syi'ta, atau Masya Allahu wa sya'a fulan. Ini atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Tetapi apakah dia menjadikan tandingan bagi Allah? Naam. Karena dia mensejajarkan seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasanya. Tetapi karena kebanyakan orang melakukannya hanya karena saliqul lisan, atau hanya tergelinciran lisan, atau hanya di lisan tapi bukan i'tiqad, maka dikatakan bahwa syirik yang demikian syirik kecil. Tetapi walaupun ada kalimat kecil, kita harus tahu bahwa dosanya dosa besar, bukan dosa kecil. Dosanya dosa besar. Jangan disamakan antara dosa besar dengan syirik kecil. Atau jangan dibedakan antara dosa besar dengan syirik kecil. Yang ini besar, yang ini kecil. Tetapi syiriknya syirik kecil, dosanya dosa besar. Ikhwan fillah a'azakumullah, banyak orang yang keliru mengira kalau syirik kecil berarti dosa kecil. Padahal bukan demikian. Syirik kecil adalah dosa besar, yang paling besar di antara semua dosa-dosa lain. Kecuali syirik akbar tentunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah, bahwasanya siapa yang menyamakan seorang hamba dengan Allah walaupun pada syirik kecil, berarti dia telah menjadikan bagi Allah nid-nid. Sya'am aba, menerima ataupun menolak. Khilafan lima yaquluhul jahilun, beda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang bodoh. Kalau syirik kecil enggak sampai menjadikan bagi Allah tandingan, katanya. Padahal jelas dalam bahasanya dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Wa ma yaqtassu billahi ta'ala min ibadah wa ma yajibu an-nahy an min asy-syirki bi naw'aihi, yakni dari apa-apa yang khusus bagi Allah dari ibadah diberikan kepada selain Allah. Apa yang harusnya dilarang yaitu syirik besar atau kecil. Ternyata orang-orang bodoh menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang jauh. Kalau saya menyatakan ada dua pencipta, baru saya syirik. Saya menyatakan pencipta ini Allah. Hanya saja saya minta kepada orang yang dikubur ini, agar dia mau membantu saya berbicara pada Allah SWT. Dianggap itu tidak syirik. Ini jahilun. Mereka tidak mengerti apa makna syirik. Bahkan syirik besar mereka enggak ngerti, apalagi syirik kecil. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama. Adapun mereka-mereka yang tidak Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah tidak faqihkan dalam agama. Tetap saja fi jahlihim. Fi jahlihim yataraddadun, selalu mereka dalam keadaan fi raibihim yataraddadun, selalu dalam keadaan bergelimang kebodohan, tenggelam di dalam kebingungan, tenggelam dalam berbagai macam keraguan. Ini orang yang la yuridullah bihi khaira, Allah tidak kehendaki dia dengan kebaikan. Adapun siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama, akan dijadikan dia paham terhadap din, terhadap tauhid, sehingga dia tahu mana syirik besar, mana syirik kecil, dan mana tauhid. Diriwayatkan oleh Ibn Majah, atau dikeluarkan oleh Ibn Majah, rahimahullah, dari Tufail. Tufail adalah saudara laki-laki Aisyah seibu. Qala, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal Yahud. aku melihat seakan-akan diriku. Kalimat ra'aitu maknanya adalah aku bermimpi. Ra'aitu dari kata ru'ya. Ru'ya maknanya mimpi. Maka ra'aitu di sini maknanya aku melihat dalam mimpiku. Ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi. Seakan-akan aku melihat dan melewati orang-orang dari kalangan Yahudi. Maka aku katakan pada mereka, innakum la'antumul qawl. La'antumul qawm. Laula annakum taquluna Uzair ibn Allah. Kalian sesungguhnya adalah satu kaum. Walaupun tidak disebutkan sifatnya kaum yang bagaimana, tapi maknanya ini adalah sesuatu pujian. Kalau saja kalian tidak menyatakan bahwa Uzair anak Allah. Kalimat dengan alif lam al-qaum, yakni kaum yang hebat, kaum yang mulia, kaum yang tinggi, itu maknanya. Innakum la antumul qaum. Sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang sungguh-sungguh kaum yang bagus. Kalau saja kalian itu tidak menyatakan Uzair anak Allah. Ternyata orang Yahudi menjawab, wa innakum la antumul qawm. Laula annakum taquluna ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Kalian juga, kalau saja kalian itu tidak mengucapkan ma syaa Allahu wa syaa Muhammad, niscaya kalian adalah kaum yang bagus, kaum yang hebat. Thumma marartu binafarin minan nasara. Kemudian aku melewati lagi satu kaum dari kalangan Nasrani. Maka aku katakan pada mereka, innakum la antumul qawm. Sungguh kalian adalah kaum yang bagus, yang hebat. Kalau saja kalian tidak mengatakan Isa anak Allah. Qalu, orang Nasrani menjawab, wa innakum la antumul qawm. Laula annakum taquluna ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. Kalian juga, sesungguhnya kalian adalah satu kaum yang hebat, kaum yang bagus, kalau saja kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Disampaikan kepada Yahudi, kalau saja kalian tidak menuhankan Uzair, kalian adalah umat yang mulia. Ternyata mereka menjawab begitu. Disampaikan kepada Nasrani, kalau saja kalian tidak menuhankan Isa, niscaya kalian adalah umat yang baik, umat yang mulia. Ternyata menjawab dengan jawaban yang sama. Kalian juga, wahai kaum muslimin, kalau saja kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, niscaya kalian adalah kaum yang mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah. Akhirnya, Tufail dengan mimpinya itu, dia sampaikan berita-berita mimpinya kepada beberapa orang. Fa asbahtu ukhbirtu biha man akhbartu. Maka, aku sampaikan berita itu kepada beberapa sahabat sampai aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbartuhu, maka aku khabarkan kepadanya. Qala, Nabi bersabda, hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah menghabarkannya pada seseorang? Qultu, saya katakan kata Tufail, na'am, iya, aku sudah sampaikan kepada beberapa orang. Maka Rasulullah berbicara kepada kaum muslimin. Fahamidallahu wa atna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, amma ba'd. Fa inna Tufailan ra'a ru'ya. Akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah melihat dalam mimpinya. Dan dia telah memberitakan kepada beberapa orang di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada. Sungguh kalian telah mengucapkan kalimat yang aku waktu itu terhalang untuk mengingatkan kalian agar aku melarang kalian. Fala taqulu, janganlah kalian ucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Walakin qulu Masya Allah wahdahu, jangan kalian ucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah. Jangan kalian katakan ini atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, tapi ucapkanlah ini atas kehendak Allah sendirinya. Wahdahu la syarikalah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW menyampaikan di mimbar, menyampaikan kepada kaum muslimin apa yang dilihat oleh Tufail dalam mimpinya. Berarti ini adalah mimpi yang hak. Mimpi yang hak adalah sittan wa arba'in, atau wahid min sittan wa arba'in juz'a. Mimpi yang sadiq, ru'ya sadiqah adalah 1/46 kenabian. 1/46 kenabian. Kalau kenabian itu dibagi menjadi 46 bagian, satu bagiannya dari kenabian adalah mimpi yang salihah atau mimpi yang sadiqah. Ikhwani fillah azakumullah, apalagi mimpinya Tufail ditakrir, disetujui oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah membenarkannya. Naam, aku terhalang oleh sesuatu untuk menyampaikan kepada kalian agar jangan mengucapkan begitu. Jangan mengucapkan Masya Allah wa sya'a fulan, tapi ucapkanlah Masya Allah wahdahu. Jangan menyatakan atas kehendak Allah dan fulan, tapi ucapkanlah atas kehendak Allah sendirinya. Insya Allah, Masya Allah wahdahu. Jangan disertakan bersama Allah yang lainnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan di sini dari Tufail adalah Tufail ibni Abdullah ibni Sakhbarah, saudara laki-laki Aisyah dari ibunya, sahabiyun lahu hadis, seorang sahabat yang memiliki hadis, di antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa huwa ma dzakarahu al-musannif fil bab, yaitu hadis yang disebutkan dalam bab ini yang telah kita baca tadi, itu hadis dari beliau. Wa hadhihi ar-ru'ya haqqun aqarraha Rasulullah SAW. Dan mimpi tersebut adalah mimpi yang hak, yang disetujui dan disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa amila bimuqtadaha, bahkan Nabi mengamalkan, menerapkan konsekuensi dari mimpi itu. Konsekuensi dari mimpi itu adalah bahwa kalau kalian wahai kaum muslimin juga mensejajarkan Nabi dengan Allah, maka apa bedanya kalian dengan Yahudi? Apa bedanya kalian dengan Nasrani? Apa bedanya kalian dengan mereka kaum musyrikin? Yahudi menuhankan Uzair, Nasrani menuhankan Isa bin Maryam, sedangkan kaum musliminnya sebagian mereka menuhankan Rasulullah SAW, memberikan kepada Rasulullah sifat-sifat Allah, menyamakan Rasulullah dengan Allah, mensejajarkannya dalam ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Lantas apa bedanya? Maka balasan-balasan dari Yahudi dan Nasrani itu, dari satu sisi itu adalah hak. Yani kenapa kalian menyatakan Masya Allah wa Muhammad? Berarti kalian pun sama seperti kami. Ini mirip dengan riwayat yang tadi. Seorang yang datang kepada Rasulullah dan berkata, innakum musyrikun, kalian juga musyrikun. Karena di antara kalian ada yang mengatakan begini dan begitu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang mereka dari ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, dan mengajarkan kepada mereka untuk mengucapkan dengan tauhid Masya Allah wahda. Wala raiba anna hadha akmal fil ikhlasi wa ab'ad an syirki min an yaqulu thumma sya'a fulan. Kalimat Masya Allah wahda berbeda dengan riwayat yang pertama, riwayat yang kemarin kita bahas. Riwayat yang kemarin kita bahas, Nabi mengajarkan agar jangan mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, tapi ucapkan Masya Allahu thumma syi'ta. Masya Allahu thumma sya'a Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sekarang diajarkan dengan kalimat Masya Allahu wahdah, ini hanya kehendak Allah dan ini karena kehendak Allah saja sendirinya. Ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syaikh akmal, lebih sempurna. Akmal fil ikhlas, lebih sempurna dalam keikhlasan, dalam pemurnian tauhid. Wa ab'ad anisyirki, dan lebih jauh dari kesyirikan. Lianna fihi tasrih bit tauhid al munafil tandid, karena ucapan itu mengandung tauhid yang menafikan tandid. Mengandung tauhid yang meniadakan penyekutuan min kulli wajh, dari segala sisinya. Fal basir yakhtar li nafsihi a'la maratib al kamal. Orang yang memiliki basirah, orang yang memiliki ilmu, dia akan memilih ucapan yang lebih akmal, ucapan yang lebih sempurna, dengan mengatakan Masya Allah wahdah, Masya Allah wahdahu. Dan ini fi maqami tauhid wal ikhlas, dalam urusan tauhid dan keikhlasan, pasti seorang yang berilmu akan memilih yang lebih sempurna dan lebih akmal. Di dalam hadis tadi, Rasulullah menyatakan dengan kalimat kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Sungguh aku terhalang waktu itu untuk menyampaikan kepada kalian, untuk melarang kalian dari ucapan yang demikian. Ini riwayatnya begitu dengan mubhamah, dengan tidak disebutkan apa yang menghalanginya. Kana yamna'uni kada wa kada. Kada wa kada tentunya mubham, tidak jelas dijelaskan oleh Rasulullah, tidak diterangkan terhalang oleh apa. Tetapi di dalam beberapa jalan-jalan dari riwayat itu, ada yang menyebutkan dengan jelas, yamna'unil haya'a minhum. Yani aku terhalang dengan rasa maluku terhadap mereka. Wa ba'da hadzal hadits allazi haddathahu bihi at-Tufail an ru'ya khatabahum fanaha 'an dzalika nahyan baligha. Setelah Rasulullah mendengarkan mimpi dari Tufail, maka Rasulullah SAW menyampaikan dan melarang dengan larangan yang sangat tegas. Yani ikhwan fillah na'azakumullah, bukan Rasulullah SAW tidak mau menyampaikan, bukan. Tentunya Rasulullah memiliki sifat tabligh, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang penyampai, addal amanah, yang menunaikan amanah. Rasulullah adalah al-amin, yang menyampaikan amanah dan menjaga amanah. Maka tidak ada kebaikan satupun sekecil apapun kecuali sudah diajarkan, dan tidak ada kejelekan sekecil apapun kecuali sudah diperingatkan umatnya dari bahaya itu. Itu Rasulullah SAW. Sehingga beliau telah menyempurnakan dakwah, dan beliau seorang yang sangat semangat untuk menerangkan secara sempurna semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya kalimat yamna'uni kada wa kada an anhaakum, aku terhalang waktu itu untuk menyampaikan pada kalian, yakni terhalang sesaat ingin disampaikan pada saat lain, akan menyampaikan di saat lain. Yakni Rasulullah SAW akan menyampaikan tentunya di saat yang pas, di saat yang tepat. Tiba-tiba datang Tufail dan menyatakan, ya Rasulullah, aku bermimpi begini dan begitu. Maka Rasulullah ingat bahwa ini berarti persis taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku akan menyampaikan masalah itu, tiba-tiba Tufail telah menyampaikan mimpinya. Maka bangkitlah Rasulullah, fahamidallahu wa athna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian menyatakan, amma ba'd fa inna Tufailan ra'a ru'yan, sesungguhnya Tufail telah bermimpi demikian dan demikian. Maka aku melarang kalian agar jangan menyatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi ucapkanlah Masya Allah wahdah, ucapkanlah ini atas kehendak Allah sendirinya. Khonifidina azakumullah. Sehingga hati-hati dalam memahami hadis, jangan sampai kita kemudian tergelincir hingga mengucapkan kalimat yang sesungguhnya cela bagi Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah SAW karena malu gak mau menyampaikan. Ini keliru besar. Tentunya Rasulullah SAW tidak akan terhalang oleh rasa malu, enggak enak. Kalau itu adalah hak. Kalau hak, walau kana murran, walaupun pahit, akan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka yang bermasalah kana yamna'uni, yakni Rasulullah SAW menunda untuk menyampaikan pada saat berikutnya. Bukan pada saat yang kemarin, tapi pada saat yang berikutnya. Ternyata taufik dari Allah, ada seorang sahabat yang bermimpi, maka disanalah tepat penyampaiannya, pas waktunya Rasulullah SAW menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk melarang kalimat-kalimat yang sering keluar dari mulut manusia, ternyata salah, ternyata syirik. Qauluhu, ucapan beliau alaihissalam, kana yamna'uni, maknanya adalah demikian. Dan lebih bagus lagi kalau kita mengucapkan dengan riwayat yang mubham, kana yamna'uni kada wa kada, aku terhalang oleh sesuatu. Sehingga masih memberikan sesuatu pada Rasulullah SAW, yakni pujian, pembelaan bahwa Rasulullah SAW pasti ada sesuatu yang dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan, fama zala yuballighuhum hatta akmala Allahu lahu ad-din. Maka Rasulullah terus menyampaikan agama ini, hukum per hukum, kalimat per kalimat, hadis per hadis, sampai Allah menyempurnakan agama ini. Wa tamma lahu bihi ni'mah, sampai sempurna kenikmatan Allah yang Allah berikan pada mereka. Yani sampai Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Setelah turun ayat ini, maka selesailah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah balagha al-balagh al-mubin. Rasulullah telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Dan di khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang kalimat, ala hal balagt. Ala hal balagtu. Bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan? Setelah para sahabat menyatakan, bala, tentu engkau telah menyampaikan, maka Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, dan kemudian menurunkannya kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, dan menyatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ala hal ballagtu, Allahumma syhad. Bukankah aku telah menyampaikan? Bala, kata mereka. Maka Rasulullah menyatakan, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah. Ya Allah, persaksikanlah. Ini adalah akhir dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan sebagai saksi-saksi bahwa kalian, wahai kaum muslimin, adalah saksi-saksi di hadapan Allah. Bukankah aku telah menyelesaikan tugasku? Bukankah aku sudah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku? Bukankah aku telah menyampaikan pada kalian agama kalian? Bukankah aku telah menyempurnakan untuk kalian semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan pada kalian? Ketika mereka menjawab, iya, engkau telah menyampaikan, maka Rasulullah mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah persaksikanlah, ya Allah persaksikanlah. Ikhwani fillah a'azakumullah, dengan ini dalil bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin meninggalkan satu perintah, menyembunyikan satu ilmu, menyembunyikan satu hukum hanya karena perkara-perkara dunia, rasa enggak enak, rasa malu, enggak mungkin. Buktinya Allah katakan, al-yawma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan. Berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah telah sempurna. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fihi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan dalam hadis ini pun kita mendapatkan kebenaran ucapan Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari bahwa ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'a. Bahwasanya mimpi yang benar adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam masalah ta'bir, yani ta'wil mimpi, bab ar-ru'ya as-salihah, dan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam bab ru'ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan mimpi yang benar, mimpi yang hak adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Kalau kita bagi perjalanan Rasul sejak diturunkan atau sejak awal kenabian sampai wafatnya Rasulullah SAW, maka kalau kita bagi 46, maka juz yang pertama adalah mimpi beliau yang selalu tepat. Bermimpi, kemudian tepat. Bermimpi lagi, kemudian tepat lagi. Dan ini adalah 1/46 kenabian. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin, kaum mu'minin, kadang mereka pun mendapatkan mimpi-mimpi yang sadiq, mimpi-mimpi yang benar, seperti mimpinya beliau, Tufail ibn Sakhbah. Demikian pula mimpinya siapa? Abdullah ibn Zaid. Apa mimpinya? Adhan. Beliau bermimpi tentang adhan. Disampaikan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, benar. Imlakkan kepada Bilal, karena Bilal lebih keras suaranya darimu. Maka dia mengimlakkan kepada Bilal, Bilal yang adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai. Itu juga mimpi. Apalagi mimpinya Umar bin Khattab. Dan masih banyak lagi mimpi-mimpi yang pas. Dan masih terus berlangsung sampai hari ini. Masih ada orang-orang yang beriman, bermimpi dan kemudian tepat mimpinya. Beriman atau bermimpi kemudian persis terjadi. Dan itu adalah 1/46 kenabian. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya yang namanya mimpi tidak bisa jadi dalil. Bisanya kita tahu kalau itu mimpi benar setelah terjadi sungguh-sungguh. Ini seperti yang saya pernah lihat dalam mimpi saya. Setelah terjadi. Kalau belum terjadi, apakah tahu mimpimu benar atau salah? Kan tidak tahu. Maka tidak bisa jadi dalil. Saya sudah bermimpi akan berhasil, nanti pasti berhasil. Enggak, belum tentu. Enggak bisa jadi dalil. Saya sudah bermimpi, dalam mimpi itu kalau dibangun di sini akan jelek. Runtuhkan. Diruntuhkan hanya karena mimpinya seseorang. Fahadha dalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Maka para ulama menyatakan, sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarah hadis, dalam bab ru'ya, bab ta'bir, takwil-takwil mimpi, dalam kitab Bukhari ada, dalam Muslim ada, dalam kitab-kitab Sunan juga ada. Bahwasanya mimpi-mimpi itu kadang memiliki takwil, memiliki makna-makna. Tetapi makna-makna yang ada dalam mimpi-mimpi tadi, perlu catatan penting, tidak bisa merubah hukum yang qat'i dalam Quran dan Sunnah. Tidak bisa membatalkan hukum halal dan haram. Enggak bisa merubah hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Enggak bisa menambahi, enggak bisa mengurangi, enggak bisa mengganti, enggak bisa ikut di dalamnya sama sekali. Baik, sehingga kalau mimpinya menyatakan bertemu dengan Nabi katanya, padahal dia enggak kenal Nabi seperti apa, kemudian berkata, aku mewasiatkan kepadamu untuk mengerjakan setiap sholat begini dan begitu. Ajaran baru ini. Enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam Sunnah. Kemudian dia kerjakan. Enggak boleh. Bid'ah itu mahdatsah. Lo dalilnya saya mimpi waktu itu ketemu Nabi. Nabi yang kamu lihat seperti apa? Karena syaitan enggak bisa menyerupai Nabi. Dia bisa menyerupai siapapun, tapi enggak bisa menyerupai Nabi. Seperti ada seorang yang datang mengatakan pernah mimpi ketemu Nabi, tapi Nabinya berpaling dan seterusnya. Saya tanya, kayak apa Nabinya? Kata dia, seorang tua, putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, dalam keadaan jubahnya panjang, sambil menutupi kakinya. Iya, sambil menutupi kakinya. Pertama, Rasulullah SAW tidak putih seluruh rambutnya. Beliau putih di kanan dan kirinya saja. Yang kedua, jubah Rasulullah tidak musbil. Dan masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan. Bahkan ada yang lebih aneh lagi. Karena dia orang awam, tidak mengerti tentang sunnahnya. Masalah ahful liha, dia berkata bahwa mukanya bersih seperti bulan purnama katanya. Bercahaya. Kemudian orang berkata, itu Nabi, itu Nabi. Anda bilang, bersih itu seperti apa? Bersih, dia seperti bulan purnama, enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Bukan Nabi, Anda bilang. Mubtadi undal itu, Anda bilang. Syaitan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara jenggotnya, tentunya Rasulullah sendiri yang pertama untuk tidak mencukur jenggotnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, kalau saja datang orang seperti itu, kemudian menyatakan bahwasanya aku demikian, aku perintahkan pada kamu, apakah perintahnya menjadi sunnah? Tidak menjadi sunnah. Apakah perintahnya menjadi hukum? Tidak menjadi hukum. Tidak bisa menambahi hukum syariat yang sudah sempurna, yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sudah sempurna, enggak bisa ditambahi, enggak bisa dikurangi. Kalau begitu, apa faedahnya takwil-takwil mimpi? Faedahnya dalam takwil-takwil mimpi itu adalah dua perkara, imma tabsyir wa imal indar. Kabar gembira atau kabar takut, hanya itu saja. Kalau kamu bermimpi orang tuamu berada di sungai-sungai yang indah sekali, mudah-mudahan itu kabar gembira buat kamu. Mudah-mudahan orang tuamu diampuni. Mudah-mudahan, tidak dipastikan ya, tapi sebatas besyir, tabsyir. Mudah-mudahan orang tuamu diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan orang tuamu demikian dan demikian. Kalau kamu bermimpi menghadapi sesuatu yang mengerikan, maka itu indar, peringatan. Jangan-jangan kamu akan mendapat fitnah. Mungkin kamu akan mendapatkan begini dan begitu. Sehingga dia siap-siap untuk istiqamah dengan fitnah sebesar apapun di hadapannya. Karena mimpi yang kemarin. Maka itu adalah sesuatu yang merupakan indar, peringatan. Hati-hati, akan ada sesuatu yang jelek nanti di hadapan kamu. Sehingga ketika benar terjadi, kamu sudah siap. Kalaupun tidak benar, alhamdulillah. Kalau ternyata enggak datang berita yang mengerikan, tidak datang fitnah-fitnah yang besar, sebatas itulah fungsinya mimpi atau takwil mimpi. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Ada dua sisi penyimpangan manusia dalam hal mimpi. Ada yang berlebih-lebihan sampai mimpi itu seperti wahyu. Saya telah bermimpi untuk berjalan kaki ke Demak. Jangan makan di kanan, di kiri, tidak boleh ke warung, tidak boleh mampir kemanapun, hendaklah makan dari apa yang kamu dapati di pohon-pohon sepanjang jalan. Dituruti, sampai kakinya bengkak-bengkak, dituruti jalan kaki. Ada apa kamu dengan jalan kaki ke sana nyiksa diri? Oh, ini kadang mimpi saya, bukankah mimpi itu adalah 1/46 kenabian? Bodoh kamu. Kamu gak ngerti apa makna kalimat tadi. Makna kalimat tadi adalah kalau kamu bermimpi kemudian tepat, mudah-mudahan itu tanda-tanda kebaikan buat kamu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu bisa bersiap-siap. Kalau bermimpi sesuatu yang mengerikan, kamu bisa bersiap-siap untuk menghadapinya. Kalau mimpi yang mengembirakan, kamu bersyukur, mudah-mudahan Allah berikan apa yang dijanjikannya atau apa yang dimimpikannya, dan seterusnya. Sehingga yang namanya mimpi tidak bisa memastikan sesuatu, tidak bisa menambah dan merubah hukum, tidak bisa mengganti syariat Islam. Barang siapa yang kemudian berdalil dengan mimpi untuk menambah hukum, menambah syariat, maka berarti dia telah salah paham dan berarti dia telah menyimpang jalannya. Dan kebanyakan kaum sesat sufi berdalil dengan mimpi-mimpi. Orang yang mengajak untuk khuruj fisabilillah ternyata awal muawalnya adalah mimpinya Ilyas. Mimpinya tokoh pimpinannya bahwa kamu harus khuruj, demikian dan demikian. Mimpi. Demikian pula aliran sesat di Malaysia muncul awalnya dari mimpi tokohnya. Sekian banyak aliran sesat, ternyata asal-muasalnya dari mimpi seseorang atau ngelamunnya seseorang. 40 hari, 40 malam, nyepi, bertapa di tempat sepi, tiba-tiba keluar menyatakan saya adalah Al-Musaddiq. Kami adalah Nabi yang dibenarkan, Al-Maw'ud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Wangsit. Bisikan-bisikan dari iblis, dari syaitan ketika dia nyepi. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalaupun dia bermimpi, mimpinya tidak jadi dalil, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah mimpi-mimpi seseorang. Qultu wa in kanat ru'ya manam fa hiya wahyun yuthbitu biha ma yuthbitu bil wahyi amran wa nahyan. Kalau mimpinya sahabat yang diperdengarkan kepada Rasulullah SAW, maka itu bisa dikatakan wahyu. Kenapa? Kok mimpinya sahabat dikatakan wahyu? Padahal bukan mimpinya Nabi. Iya. Karena disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah membenarkan. Berarti Allah menyampaikan kepada Rasulnya wahyu. Ada yang langsung oleh Malaikat Jibril. Ada yang diberikan kepada Rasulullah SAW dengan pemahaman. Ada pula yang diberikan melalui mimpi para sahabatnya. Apakah mimpi adzan atau mimpi tentang masalah Yahudi ini, atau masalah Allah wa syaa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kemudian dilarang dan dikatakan masyaallah wahdah, ini adalah mimpi dari Allah untuk Rasulullah sallam melalui seorang sahabat yang mulia yaitu Tufail. Maka wa in kanat ru'ya, walaupun bentuknya mimpi dari seorang sahabat, tetapi ini adalah wahyu. Kenapa? Yuthbit biha ma yuthbit bil wahyi. Karena hukumnya sama seperti wahyu, Rasulullah SAW menetapkan sebagai hukum. Adapun kalau sekarang bermimpi, siapa yang akan menetapkan sebagai hukum? Dan siapa yang akan menyatakan itu hak? Kalau Rasulullah waktu itu masih hidup, Rasulullah yang menyatakan mimpimu adalah hak, bahwa engkau mimpimu adalah benar, maka yakin itu adalah benar dari Allah SWT. Tapi kalau sekarang kita bermimpi, benar atau salah ya? Ini jadi hukum atau tidak jadi hukum? Siapa yang akan menentukan? Tidak ada. Maka setelah ayat al-yawma akmaltu, hari ini telah disempurnakan bagi kalian agama kalian, tidak bisa lagi mimpi jadi hukum, dan tidak bisa lagi mimpi menjadi hujjah untuk amalan tambahan dari amalan-amalan syariat. Tidak ada. Karena syariat sudah sempurna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.